Mustika pega katilas rahat gudawang rasa ngole pasangan duaan nyorang kabungan nah bakal kaca nyingkahkan janji tepat. tresna si nodi pikamu carita tadi mangeye nganuku jadi payung cenah mangke hahalang nu mata anggang mamah hiji anggangna urang tetepang duriat nu mawa baja kumaha cenah dia sana jan makan asep takdir di pangeran panjang durinya gening geus jadi putusan batin jumerit lir kalakai ngarang-rangan dede awal